yang sejujur-jujurnya, ucapkanlah yang sebenar-benarnya. Jangan kau simpan-simpan, jangan kau pendam-pendam di dalam hati. Cinta sakit mengiringi hati, walau perih sampai di ujung kaki. Ku takkan kecewa karena